palingkan wajahmu, oh kasih. Aku tahu kau cemburu, mana mungkin ku bercinta dengan wanita yang lain. Diriku hanya milikmu, percayalah sayang akan cinta suciku. Tiada wanita yang lain di hatiku, hanyalah dirimu seorang. Jangan kau palingkan wajahmu, oh kasih. Aku tahu kau cemburu, mana mungkin ku bercinta dengan wanita yang lain. Jangan kau palingkan wajahmu, oh kasih. Aku tahu kau cemburu, mana mungkin ku bercinta dengan wanita yang lain. Palingkan wajahmu, oh kasih. Aku tahu kau cemburu, mana mungkin ku bercinta dengan wanita yang lain.